نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وما بعد. جماعة صلاة الظهر مسجد بيت الإحسان الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Siang hari ini Allah SWT pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah SWT semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat di sini nawa untuk nabi. Jemaah nak Allah SWT, kita masih melanjutkan cerita tentang perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah kita awali pada pertemuan dua selasa yang lalu. Dan sengaja waktu itu kita awali dengan pengangkatan Umar bin Khattab lalu sebagai khalifah, sebab cerita itu masih terkait dengan perjalanan hidup Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan siang ini insyaallah kita mulai menceritakan tentang siapakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya sudah sangat kita kenal, tapi mungkin tidak sampai ke detail-detail perjalanan beliau. Setelah itu pada siang hari ini insya Allah kita akan membahasnya secara lebih detail. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau dari sisi nasab, Umar ini berasal dari suku Quraisy, dan kalau ditelusuri nasabnya ke atas, antara jalur nasab Umar bin Khattab dengan nasab Rasulullah SAW akan bertemu pada kakek jauhnya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay bin Walid. Jadi kira-kira begini ya. Jadi Umar bin Khattab, Umar bin Al-Khattab, Al-Khattab bin Mufail, Mufail bin Abdul Uzza, Abdul Uzza bin Riyah, ya kan? Riyah bin Abdullah, Abdullah bin Qurt, Qurt bin Razah, Razah bin Adi, Adi bin Ka'ab, ya Ka'ab bin Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay. Nah, terus ini nama Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab di sini, ya. Jadi bertemu pada kakak yang bernama Ka'ab bin Lu'ay ini, ya. Ini nasab, coba Umar bin Khattab melakukan dua-duanya, baik Umar maupun Umar bin Khattab dari suku Quraisy. Kemudian orang Arab punya kebiasaan ya, dia punya namanya kunyah. Orang Arab itu punya kebiasaan dan dalam ini menjadi kebiasaan Islam. Apa itu kunyah? Seseorang dipanggil dengan nama anaknya, itu namanya kunyah. Baik orang itu laki-laki, kalau laki-laki dipanggil Abu, kalau perempuan dipanggil Ummu. Nah, terus kalimat berikutnya adalah anaknya. Nah, Umar bin Khattab itu biasa dipanggil dengan panggilan Abu Hafs. Abu Hafs dipanggil dengan kunyah Abu Hafs. kenapa dia dipanggil Abu Hanbal? Sebab dia punya putri namanya Hafsa. Putri namanya Hafsa. Ada juga yang mengatakan Hafsa itu nama lain dari harimau. Nah, dia dipanggil Abu Hanbal berarti bapaknya harimau, karena orangnya tegas dan kuat. Nah, mana yang tepat, yang benar, kenapa dipanggil Abu Hafiz? Allah Alam. Kalau dipanggil Abu Hafiz karena punya putri bernama Hafsah, sebenarnya Hafsah bukan putri pertama. Dan biasanya orang dipanggil dengan panggilan anak pertamanya. Tapi Hafsah bukan pertama, kenapa Abu Hafiz? Nah, dijelaskan. Sebab Hafsah itu pada akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Dan istri Rasulullah kebanggaan yang luar biasa. Maka Umar dipanggil dengan Abu Hafs itu. Begitu ya. Kemudian di samping punya panggilan kunya Abu Hafs, dia juga memiliki lakob. Lakob itu panggilan gelar. Lakob ini biasanya karena buruknya. Kadang-kadang, tapi juga sering sekali itu karena kebaikannya. Lakob itu bisa begitu. Nah, gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab itu disebut Al-Faruq, sebab ia berterus terang saat masuk Islam. Nah, dengan dia berterus terang, maka Allah memperjelas perbedaan antara kekufuran dan keimanan. Jadi mana kufur, mana iman, jadi jelas setelah Umar bin Khattab masuk Islam, karenanya dia dipanggil dengan panggilan Al-Faruq. Cuma sekarang ini di era di mana dunia memerangi terorisme ini, nama Umar Al-Faruq jadi jelek. Terus yang dicari-cari Amerika kalau seorang bernama adalah Umar Al-Faruq. Nah, saya punya teman namanya Mahfud. Dia asli orang Bangil, sekarang tinggal di Solo. Pernah diundang untuk mengisi ceramah di Australia. Masuklah paspornya itu ke kedutaan besar Australia. Nah, kakeknya namanya Umar Al-Faruq. Jadi Mahmud Umar Al-Faruq. Itulah itu permintaan visanya itu karena ada Umar Al-Faruqnya. Jadi nanti sih sekarang itu menjadi tertuduh nama itu ya. Kata kawan saya tidak ada hubungan dengan Umar Al-Faruq di cari-cari yang berikutnya itu. Saya orang Solo, orang-orang Jakarta, dan asli saya orang Bangil, orang mana-mana. Tapi setelah Robi minta tolong ke beberapa teman yang lain, termasuk yang punya peranan dan cukup disegani, akhirnya berhasil juga dapat visa untuk masuk ke Australia. Nah, itu gara-gara namanya dapat Umar Al-Faruq. Nah, itu sejarahnya begitu, Umar bin Khattab bergelar Al-Faruq. Nah, orang Indonesia itu kalau nanti nama, kalau tiga itu nggak kuat. Dikasih nama satu itu nggak ini. Pokoknya cuma satu namanya. Dua juga kurang, namanya tiga namanya. Nah, kalau tradisi di Arab itu, tiga itu berarti anak, bapak, dan kakek, kasihun. Nah, di sini tiga ya, ada empat, ada lima, namanya dia sendiri. Nama dia sendiri. Saya punya teman satu kelas kuliah, Muhammad Sofwan Jauhari. Itu dosen bingung, namamu siapa? Nama saya Muhammad Sofwan Jauhari. Tiga-tiganya nama orang mulia. Kalau saya kira namamu Muhammad, bapakmu Sofwan, dan suku kamu Jauhari. Enggak, tiga-tiganya nama saya. Ini kalau di sini kan begitu, nama panjang umumnya. Ya, kadang-kadang mungkin juga nama itu. Wanita namanya siapa? Maria Alkitia. Dulu namanya Maria. Namanya Maria, jadi wanita yang dihadiahkan pada Rasulullah dari Mesir. Karena dia berasal dari Mesir, maka disebut Alkitia, artinya Maria yang berasal dari Mesir. Nah, ini orang Sunda, namanya Maria Sintia, belum pernah melihat Sintia. Nah, itu karena kan di sini mengikut begitu, ya. Tapi nggak apa-apa, namanya bukan anak. Nggak apa-apa juga boleh. Ya. Cuma yang nasihatnya jadi unik dunia. Nah, ini Umar Al-Faruq ya. Nah, ini perbandingan umur usia antara Umar bin Khattab tentu dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Abu Bakar, dengan Utsman dan dengan Ali. Nah, yang biru itu adalah dihitung berdasarkan peristiwa tahun gajah. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu lahir 2 tahun setelah peristiwa gajah. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah peristiwa tersebut. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah peristiwa gajah. Jadi Utsman bin Affan lebih tua daripada Umar bin Khattab. Tapi umurnya lebih panjang. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lahir berapa tahun ini? 3 hampir 30 tahun hampir 30 tahun setelah peristiwa gajah itu. Jadi masih muda sebenarnya. Kalau dihitung berdasarkan Nabi Muhammad tetap diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yang merah itu berdasarkan Nabi Muhammad tetap diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad tetap diangkat menjadi Nabi dan Rasul saat berumur 40 tahun. Nah, waktu itu Abu Bakar Siddiq berumur 38 tahun. Waktu itu juga Umar bin Khattab berumur 27 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu berumur 34 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu baru berumur 10 tahun waktu Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini perbandingan ya, perbandingan umur-umur ini ya. Oke ya. Kemudian sifat ya. Banyak ya, para ahli sejarah menyebutkan ciri-ciri fisik dan sifat-sifat Umar bin Khattab banyak. Tapi yang saya sebutkan yang sebagian sejarah. Umar bin Khattab itu perawakannya tinggi, besar. Jadi kalau berjalan bersama sahabat yang lain, seakan-akan dia sedang naik kendaraan. Karena apa? Karena tinggi, jadi kayak mengawasi yang lain gitu. Begitu ya. Kemudian juga fisiknya kuat, prinsipnya tegak, sikapnya tegak. Jadi fisiknya kuat dan sikapnya tegak. Jika berjalan, jalannya cepat. Kalau berkata, suaranya lantang, sehingga semua orang mendengar. Dan kalau memukul, yang dipukul pasti merasa kesakitan. Itu pertanda bahwa dia kuat fisiknya. Di samping itu juga berwibawa dia. Umar bin Khattab itu berwibawa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, waktu Umar menjadi Amirul Mukminin, menjadi kepala negara, dengan para sahabat Nabi berjalan beriringan. Umar bin Khattab di depan, sahabat Nabi di belakang. Kadang-kadang ada perlu Umar itu mulai di belakang. Baru mulai saja, kata orang itu jantungnya itu terasa apa? Terasa bergetar karena ya di bawahnya mungkin ada apa ini jadi gitu ya kan? Baru noleh saja lah begitu. Nah juga kesannya itu membuat orang ngeri dan takut kesannya. Pernah satu kali pada zaman masa pemandu ada seorang wanita itu sedang hamil. Karena ada satu urusan dipanggil oleh Umar bin Khattab suruh menghadap. Mendengar dia dipanggil untuk menghadap kepada Umar bin Khattab, itu keguguran. Jadi kan, jadi ada unsur apanya? Ada unsur ngerinya juga. Ya. Itu karena ya penampilannya begitu. Nah, kemudian juga ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang mengomentari Rasulullah SAW. Pada suatu hari di rumah Rasulullah SAW ada dua orang wanita yang bernyanyi untuk menghibur Aisyah atau Anha. Untuk menghibur Aisyah atau Anha. Tiba-tiba Umar bin Khattab datang. Begitu mendengar Umar bin Khattab datang, dua orang sedang bernyanyi itu langsung berhenti, dan bukan hanya berhenti, bersembunyi juga. Jadi bukan hanya berhenti, tapi juga bersembunyi. Melihat perilaku mereka seperti itu, Rasulullah tertawa. Rasulullah benar bercerita pada Umar bin Khattab, kan? Kenapa tertawa? Itu karena beliau menyaksikan dua orang wanita itu berhenti bernyanyi dan bersembunyi. Dan benar beliau bersabda, Rasulullah bersabda, jangankan manusia kan melihat kamu, setan aja melihat kamu itu minggir juga gitu. Jadi seandainya orang berjalan di satu gang gitu, setan tadinya mau lewat itu, lihat Umar lewat itu, ambil gang yang lain katanya. Nah gitu, apalagi itu kan. Jadi ada kesal katanya, ada kesal menakutkan dan mengerikan. Dan inilah yang dulu dipertanyakan oleh para sahabat Nabi kepada Tuhan Siti Wanenu waktu menunjuk sebagai pengganti. Kenapa orang yang mengerikan begitu ditunjuk jadi pengganti, ya kan? Waktu itu jawaban Bakar adalah, ya saya pilihkan untuk hamba-hambamu yang terbaik bagi mereka. Ini sifat ya. Nah sifat-sifat seperti ini, kelebihan-kelebihan seperti ini kalau dipergunakan untuk Islam ya, punya nilai lebih ya, pahalan. Dan kalau digunakan untuk kemungkaran ya, ya tidak memberi arti apa-apa, fisik yang besar seperti itu, ya kan? Di bawah seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini keluarga Umar Khattab. Kakeknya Umar Khattab yang bernama Nufail bin Abdil Uzza. Pada zamannya, itu menjadi tempat orang Quraisy untuk bertakim. Jadi menjadi juru penengah jika terjadi perbedaan pendapat. Artinya gimana ini? Kakeknya ini artinya bagaimana artinya? Orang yang sangat bijaksana nanti. Sehingga kalau terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, semua pihak merasa puas, merasa lega, merasa cocok, merasa cocok kalau bertakim atau menjadikan kakeknya sebagai juru penengah. Nah, sifat-sifat seperti ini dalam budaya mulai zaman dulu itu terwariskan kepada anggota keluarganya, terwariskan itu ya. Kemudian suku Umar bin Khattab memang kan Quraisy, tapi Quraisy itu punya anak suku yang anggaplah suku gampangnya. Sukunya Umar itu Bani Adi. Jadi orang Quraisy itu punya anak-anak suku, terus mereka bagi-bagi peran, bagi-bagi peranan. Nah, Bani Adi itu memegang peranan sebagai duta dalam struktur Quraisy. Duta itu zaman itu bukan sekarang ya, yang bertempat tinggal di negara tertentu bukan. Tapi kalau antara Quraisy gitu dengan suku lainnya terjadi perselisihan, maka dikirimlah duta sebagai juru runding, sebagai juru runding. Nah, keluarga Umar bin Khattab itu adalah keluarga yang menjadi juru runding atas nama Quraisy kalau terjadi perselisihan atau perbedaan dengan suku-suku lainnya. Nah, peranan seperti itu sebenarnya gawat sebenarnya. Kalau dia gagal, dibunuh, ya kan? Makanya menuntut nyali, tugasnya menuntut nyali, menuntut keberanian, menuntut wibawa, di samping juga menuntut kepiawaian dalam berdialog, berdiplomasi dan berunding. Gitu. Ini sukunya dan Umar sekarang tumbuh di keluarga yang seperti itu, di keluarga yang seperti itu. Hanya dari pendidikan keluarganya, kan itu belum ada sekolah kan. Nah, cukup mendapatkan apa namanya kemampuan yang sangat sangat strategis bagi kehidupannya. Masih keluarga kecil ya. Nah, di masa jahiliyah, ya, Umar bin Khattab pernah menikah dengan wanita bernama Zainab binti Mal'un. Darinya mempunyai putra Abdullah, Rahman yang besar dan Hafsah. Nah, kemudian menikah lagi dengan seorang wanita namanya Mulaika binti Jarwah, mempunyai putra Ubaidillah. Mulaika diterai dari seorang hijriah. Menikah lagi dengan Quraibah binti Abu Umayyah al-Makhdumi. Nah, di tahun 6 hijriah juga diterai juga ini. Dan menikah lagi dengan Ummu Hakim binti Al-Harith bin Hisham. Dan dalam pernikahan ini mempunyai seorang putri bernama Fatimah. Menikah lagi dengan Jamilah binti Hatim bin Sabit al-Ausini al-Ansor dari Quraisy. Nah, tidak dijelaskan apakah ini punya anak atau tidak. Kemudian menikah lagi dengan Atika binti Zaid bin Amr bin Ubaid. Tidak dijelaskan juga. Pernah melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Waktu itu Kulsumnya masih kecil ya, dilamar oleh Umar bin Khattab. Tapi Pak Fatimah sudah ya. Tapi Ummu Kulsum tidak mau menolak lamaran ini. Dalam hal lain menolak Aisyah dan Nah. Tapi ini bukan Ummu Kulsumnya menolak. Alasannya Umar itu orangnya galak. Sebenarnya galak nih. Ummu Kulsumnya tidak mau. Nah, karena Ummu Kulsum binti Abu Bakar menolak. Lalu Umar bin Khattab melamar Ummu Kulsum juga. Tapi binti Ali ini waktu dinikahi juga masih kecil, ya kan? Maksudnya belum dewasa gitu ya, masih remaja. Dan lamarannya diterima dan Nabi Thalib bertemu. Dan waktu menikah, Umar bin Khattab memberi mahar 40.000. Mahar berapa? 40.000 dinar. Jadi kalau dirupiahkan berapa itu? Satu dinar pun 4.5 gram emas. 1 gram berapa ribu di sana? Hah? Mulakan 200 ribu. 200 ribu kali 4,5. 900 ya? Hampir 1 juta. 1 juta kali 40 ribu. Banyak juga. Kenapa dia bayar mahal? Mahalnya ini. Sebab Ummu Kulsum binti Ali ini pada hakikatnya adalah putri Rasulullah SAW. Dia kan putrinya Fatimah binti Rasulillah dan Fatimah binti putri Rasulullah SAW. Jadi saking tenangnya bisa menikahi putri Rasulullah SAW, maka dikasih mahar besar 40.000. Ya, ini ya. Nah, dari pernikahan dengan Ummu Kulsum ini punya putra Zaid dan juga punya putri Ruqayyah. Menikah juga dengan Luhia, seorang saudara dari Yaman dan punya putra namanya Roman kecil. Ada dua Roman kan dia. Jadi dulu punya anak lebih dari satu, ada nama yang sama. Itu biasa mereka itu. Kemudian juga dia mempunyai seorang wanita, istri maksudnya, dari wanita. Bernama Kulaika, mempunyai seorang putri bernama Zainab. Tapi para ahli sejarah, itu tidak mampu menyebutkan satu persatu istri Umar bin Khattab itu siapa saja dan dari istri yang itu punya anak siapa saja. Mereka tidak tahu detail persis data-datanya ya, tapi mereka hanya tahu totalnya keseluruhan istrinya ini maksudnya ya yang dinikahi waktu masa jahiliyah waktu masa Islam baik yang dicerai atau yang meninggal dunia total seluruhnya ada 7. Jadi tentunya tidak bersamaan, ada juga bersamaan, ada yang gantian ya. Itu Jakarta dan total seluruh putra dan putrinya ada 13 yaitu dari besar dengan dari kecil Asif, Abdullah, Abdurrahman besar, ada Abdurrahman tengah, ada Abdurrahman kecil ya kan. Nah, Ubaidullah, Iya, Hafsah, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah berarti putrinya 4. Nah, putranya 9. Putranya 9. Ya. Nah, yang paling populer dari putra-putra yang kuasa putrinya ini adalah Abdullah. yang biasa dipanggil dengan panggilan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Nah, kemudian juga kalau yang saya sebutkan yang populer berikutnya adalah Hafsah. Karena Hafsah ini kemudian diperistri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hafsah ini waktu menjadi janda, Hafsah ini oleh Umar ditawarkan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, putri saya janda itu, kamu mau gak menikahi putri saya? Abu Bakar Siddiq diam saja. Maka Umar sakit hati. Dalam artinya memang putri saya gak layak memang menikahi Abu Bakar, cuekin dengan diam saja. Nah, akhirnya ditawarkan kepada Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan menjawab, kalau saja saya tidak mendengar seseorang pernah menyebut-nyebut nama putrimu, saya mau terima lamaran kamu itu. Ya kan? Kata Utsman bin Affan. Intinya nolak, nggak mau, tapi karena tidak ada pernah menyebut Hafsah. Kata Umar bin Khattab, nah itu lebih baik, terus terang, jelas, jadinya gitu, jelas, kalau nggak mau, nggak mau jelas. Dan dia masih punya sakit hati dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, ternyata yang dimaksud oleh Utsman yang menyebut-nyebut Hafsah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kemudian dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya dilamar oleh Rasulullah diterima, ya kan? Dan dinikahi. Ya, setelah dinikahi oleh Rasulullah, Abu Bakar Siddiq menemui Umar. Kata Abu Bakar, kamu sakit hati ya dengan saya. Kata Umar, ya, cuma nggak sakit hati. Dan menawarkan putri saya, kamu cuek, sakit hati saya. Kata Abu Bakar, sebenarnya kalau saya tidak mendengar Rasulullah pernah menyebut nama Hafsah, saya mau menerima tawaran kamu itu. Cuma saya tidak mungkin membuka rahasia Rasulullah. Gitu kan? Jadi saya tidak mungkin mengatakan saya tidak mau karena sudah dimaui oleh Rasulullah. Tidak mau itu membuka rahasia, saya tidak mau. Nah, karena sekarang sudah diberi Rasulullah, nah saya ceritakan sekarang. Gitu. Itu Hafsah ya. Kemudian juga yang perlu saya ceritakan dari putra putrinya ini adalah Asim. Asim. Ya. Asim ini salah seorang putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga. Ya. Asim inilah yang oleh Umar bin Khattab disuruh melamar anak seorang janda yang miskin. Nah, silahkan mengatakan namanya bukan Asim tapi Salim. Nah, ini beda-beda pendapat dari sejarah. Tapi itu dia. Ya. Jadi ceritanya berkata malam-malam itu apa namanya? Sedang ronda. Musimnya musim kering, musim panas. Sehingga jumlah susu itu sangat sedikit dan agak padat kering begitu. Umar bin Khattab lagi ronda itu mendengar percakapan seorang anak gadis dengan ibunya. Pertama berkata ibunya, nah katanya, susu kita kan cuma sedikit, sedangkan kita perlu uang banyak. Ah, tolong kamu aturlah, apa tambahin air atau tambahin apa begitu yang sekiranya nggak merusak susu, sehingga takarannya bertambah. Besok kita bisa mendapatkan uang lebih banyak dari susu yang kita miliki. Kata putrinya, oh saya nggak mau. Nanti kalau ketahuan pemandu kotak, lumpuh saya. Kita lumpuh. Nah itu cuma dengar di luar rumah. Ya. Lalu kata ibunya, ah mana mungkin dia tahu. Dia sekarang sudah menanya, dia tidak di rumahnya. Ya kan? Dan rumah dia jauh dari sini. Kalau itu cuma dengar dari luar. Kata putrinya lagi, kalau Umar tidak tahu, Bu, Tuhannya Umar Maha tahu. Jadi saya tetap gak mau. Nah, mendengar begitu Umar sakit, pulang langsung. terus berkata pada putranya, eh kamu kan udah umur kawin, kalau kamu cari situ, lamar ke anak itu. Nah, akhirnya dilamar dan jadilah dia istrinya. Dari pernikahan ini kita lahir seorang wanita. Wanita itu sudah dinikahi oleh namanya Abdul Aziz. Nah, pernikahan Abdul Aziz dengan wanita yang cucunya Umar itu lahirlah seorang putra namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu dari sini. Nah, saya mengatakan bukan hasil namanya tapi Saleh. Ya. Ini keluarga adalah Umar bin Khattab. Dan kemudian terakhir, ya, ini pandangan Umar tentang istri dan anak. Dia punya pendapat pribadi. Dia mengatakan, aku menikah bukan semata-mata syahwat. Kalau saja bukan karena ingin mempunyai anak, saya berharap mata saya tidak melihat wanita. Ini pandangan pribadi juga. Jadi seandainya dia tidak ingin punya, seandainya, gitu ya. Nanti terkait dengan berikutnya, tidak ada keinginan untuk punya anak, dia tidak mau melihat wanita. Kenapa dia biasa menikah? Ya, karena dia ingin punya anak. Jadi dalam pandangan Umar, ya anak itu tujuan. Punya anak itu. Dan ini sesuai, ada isyarat, bukan apa ya, ada isyarat dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa betahu man kasatallahu. Jadi kalau seorang suami langsung hubungan dengan istrinya, memang dengan niat supaya punya anak. Man kasatallahu. Nah, berkata yang lain, aku paksakan diriku untuk berhubungan dengan istri. Jadi tidak ada keinginan sebenarnya dia hubungan dengan istrinya itu. Terus oleh dia dipaksa. Apa yang memaksa dirinya untuk berhubungan dengan harapan? Siapa tahu darinya, dari hubungan itu akan lahir manusia yang bertasbih kepada Allah dan zikir kepada Allah. Jadi kenapa dia ingin punya anak? Supaya orang yang tasbih kepada Allah, orang yang zikir kepada Allah bertambah tinggi. Itu pandangan Umar bin Khattab tentang menikah, tentang istri, tentang istri. Nah, mungkin ya, bagian pertama dari cerita tentang Umar bin Khattab Al-Anhu, insyaAllah kita lanjutkan ke masyarakat masih terkait dengan Umar bin Khattab Al-Anhu dalam sesi atau penggalan kehidupannya yang lain. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, ada pertanyaan nanti setelah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.